tak pernah ku bayangkan tempat di sisi hatimu yang kosong jadi yang paling bahagia dapati cinta itu perlahan luka pun pergi kau tenggelam tinggalkan bunda bertahun ku coba sendiri berteman caci maki tak sanggup lepas lagi kembali lalu anugerah sepanjang usia.